Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, hari ini kita mengkaji surat An-Nahl ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Summa iza kasafad durra ankum iza fariqum minkum birabbihim yushrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu dari kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan dua Tuhannya dengan yang lain. Ustaz Perdana, menarik kita kaji ayat 54 ini. Iya. Ternyata manusia itu lebih dapat bersabar ketika ketimpa musibah, tapi paling payah bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang dia syukuri itu bukan Allah, tetapi ada sekutu Allah yang dia lebih loyal kepadanya. Kita menemukan banyak manusia yang beralih dari menyembah dan menjadi hamba Allah kepada hamba duit. Kemusyrikan pada zaman modern ini bukanlah menuhankan patung seperti zaman Nabi Muhammad, karena mungkin tidak ada orang yang menyembah patung. Kalaupun ada, itu di luar kategori umat Islam. Sementara umat Islam banyak yang sudah menduakan Tuhan dengan memprioritaskan kerja. Dia kerja 24 jam, dia lupa Tuhan, dia lupa beribadah. Sehingga ada pernah yang mengatakan, bagaimana kalau orang tua dia tidak beribadah, tidak sholat lebih tepatnya, apakah seorang anak perlu menegurnya? Perlu. Karena watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Anak boleh mengingatkan orang tua sebagaimana orang tua boleh mengingatkan anak. Jadi di sini ada kemusyrikan modern yang membuat manusia merasa dia sudah aman karena pernah ke masjid, tetapi dia mengidolakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa pupus ketika jabatannya hancur. Dia merasa pupus ketika atasannya bukan lagi geng dia. Dia merasa Tuhan itu adalah atasan dia, pimpinan dia, pemimpin parpol dia, atau komunitas dia. Maka ketika itu di luar komunitas dia, seakan-akan runtuhlah langit menimpa dia dan dia tidak berkuasa. Inilah birabbihim yusyrikun. Bagaimana Ustaz Perdana melihatnya? Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena tadi sudah disentuh oleh Ustaz Jenal tentang kemusyrikan modern. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa tanpa kita sadari banyak di antara kita yang melakukan tindakan syirik, walaupun tidak dalam bentuk seperti menyembah patung, menyembah batu, atau melakukan penyembahan acara ritual yang jelas-jelas menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti tadi, ada orang yang sangat yakin dengan atasannya, sehingga ketika atasannya itu jatuh, dia ikut merasa jatuh begitu. Tidak ada harapan lagi, jadi yang dituhankannya itu sudah atasannya. Kalau kita mau mencoba melihat fenomena lagi, kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak kita sekarang itu sudah menuhankan PlayStation, sudah menuhankan internet, sudah menuhankan handphone. Karena ketika artis idola ya, yang jauh lebih dia sayangi daripada orang tuanya sendiri terkadang, ya. Karena orang tuanya menyuruh pakai, pakailah pakaian menutup aurat, itu artis itu buka-buka aurat katanya. Lebih percaya dia sama artis itu tadi. Jadi ini adalah bentuk syirik modern yang kalau kita perhatikan ternyata semua ini lebih diyakini daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara anak kita yang ketika azan masih menggema, ternyata dia tetap meneruskan permainannya di PlayStation. Betapa banyak anak-anak remaja, anak muda sekarang, orang dewasa yang waktu malamnya diisi dengan di depan internet, karena dia anggap itu waktu yang paling cepat untuk akses, upload dan sebagainya, download. Tapi ternyata sedikit pun dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang salat subuhnya berceceran karena dia lebih mementingkan internetnya. Di sisi lain, ya, Ustaz Perdana, kita melihat di sini wa iza summa iza kasafad durra ankum. Bagi Allah untuk melenyapkan kemudaratan itu mudah. Iya. Cukup dibuka seperti ada makanan, yang ditutup oleh tutup sangai dibuka, itulah selesai masalah. Tapi menjadi menarik, manusia ketika terjepit ingat Allah. Iya. Nah, tapi ketika sudah lapang dia lupa kepada Allah. Kita menemukan anak-anak UN sekarang ini, Ustaz, khusyuk dia sholat tahajud untuk malam UN itu saja. Iya. Nah, bagaimana fenomena ini Ustaz lihat? Banyak masyarakat kalau sudah kejepit dia pakai jilbab, ikut pengajian, begitu sudah rasa aman semuanya dibuka, semuanya. Maka akhirnya seakan-akan dia adalah penantang Tuhan nomor satu. Iya, jauh-jauh hari sejak 14 abad yang lewat ketika Al-Qur'an diturunkan, Allah sudah mengatakan bahwa wa iza masannasa durun da'a rabbahu munibina ilaihi summa iza azaqahum min rahmatan iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Bahwa ketika manusia ditimpa kesulitan, dia akan berdoa meminta kepada Tuhannya, ya, munibina ilaihi, seakan-akan dia sudah berhadapan langsung dengan Tuhannya, bercucuran air mata dengan segenap perasaan dan hati. Tapi kalau sudah selesai permasalahannya, iza fariqum minhum birabbihim yusyrikun, ternyata banyak melakukan tindakan syirik di dalam kehidupan mereka. Artinya seperti ini, bahwa inilah salah satu bentuk syirik modern yang tanpa kita sadari dilakukan oleh sebahagian orang. Akan tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan ada dua bentuk kasih sayang Allah yang Allah gambarkan, iza kasyafa, Allah membukakan kesulitan, dan juga iza fariqum minhum, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa tidak setiap orang yang senang dia lupa kepada Tuhannya. Ada sebahagian, dan kita tidak tahu ini sebahagian kecil atau sebahagian besar. Cuma kita harus waspada bagaimana kita mengantisipasi hal seperti ini. Jadi ya seperti itu tadi, itu adalah karakter manusia yang banyak terjadi. Kalau kalau susah dia ingat betul kepada Tuhannya, tapi kalau sudah senang dia malah melupakan Tuhannya itu, ya. Nah, jadi kira-kira Ustaz Jenal, bagaimana cara kita mengatasi persoalan ini? Ini sudah menjadi karakter manusia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah tips atau cara bagaimana supaya kita jangan terlanjur terlupa sama Allah, baik dalam susah maupun dalam senang. Benar sekali Ustaz Perdana, bahwa prinsip dasarnya kenapa umat Islam adalah umat yang paling sering ketemu dengan Tuhannya melalui sholatnya. Iya. Supaya dia tetap dapat bersyukur atas nikmat yang dia rasakan itu. Jadi sholat Ustaz ya? Iya, jadi minimal sholat. Kenapa? Karena ada agama lain yang sholatnya itu jarang. Islam satu hari 5 kali. Terlihat berat tapi sebenarnya ini sangat membahagiakan. Karena kalaulah pesawat satu hari dikontrol 5 kali oleh pabrikan, maka dia lebih prima dibandingkan kalau seminggu sekali atau kapan ingat baru dikontrol oleh pabrikannya. Tidak mudah jatuh, Ustaz. Tidak mudah jatuh tentunya, seperti pesawat yang baru menimpa di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu membaca Al-Quran, dia lebih tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika di dalam sholat kita minta ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, Allah menjawabnya langsung alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau Anda meminta petunjuk, kami beri petunjuk. Mana petunjuknya? Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bacalah itu, maka kita dapat mensyukuri setiap tetes nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah pun di hati orang yang beriman adalah nikmat, karena kenikmatan, kebahagiaan letaknya utama dan pertama ada di dalam hati. Ya. Satu hal yang cukup menarik juga di sini adalah bahwa Allah mengatakan iza fariqum minhum birabbihim yusyrikun. Ada tindakan-tindakan keji yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan kenikmatan. Kalau kita mencoba flashback ke belakang pada masa Rasulullah dan juga rasul lainnya, bahwa setelah Allah membukakan kesulitan, ya, ternyata yang dilakukan oleh umat rasul itu adalah kembali membangkang para rasulnya. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, itu kaum kafir musyrik Arab pada suatu saat ditimpa musibah yang sangat berat, kemarau yang berkepanjangan, ya, debu yang menutup sangat tebal sehingga akhirnya susah untuk melihat, ya. Sebagaimana firman Allah, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, ya. Ketika datang pada mereka itu asap yang begitu sangat tebal menutup pandangan, sehingga akhirnya mereka meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tolong doakan kepada Tuhanmu agar diselesaikan musibah ini. Dan ketika Rasulullah berdoa, akhirnya Allah menghilangkan segala musibah pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang kafir Quraisy malah melakukan tindakan keji dengan menuduh Muhammad sebagai seorang tukang sihir, ya. Bukannya percaya, akan tetapi malah menuduh yang tidak-tidak. Jadi, kalau kita mau melihat kondisi kita saat sekarang ini, memang tidak kita lakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi tindakan-tindakan yang hampir sama dengan itu. Ketika kita punya uang, kita bukan malah membelinya untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi malah kita pergunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau malah menimbulkan dosa. Ya, kita beli misalnya, memang tidak salah sih internet, kita pasang internet, tapi kita membuka situs-situs yang tidak baik, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita memiliki kekuasaan diberikan oleh Allah kemudahan, ya, bukannya malah kita semakin rajin beribadah kepada Allah, tapi semakin disibukkan dengan segala tugas dan kerja kita, sampai akhirnya asar subuh dia di jalan, pulang asar dia di jalan, maghrib dia bertinggalan, ya. Ini menjadi suatu renungan kepada kita semua untuk kembali memikirkan bahwa sebenarnya yang kita alami dalam kehidupan ini itu adalah semua kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, balas kasih sayang Allah dengan menjadikan diri sebagai hamba Allah yang taat kepadanya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan ingin kita bahagia, maka jangan tuhankan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nanti.